بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita melangsungkan membaca karya Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, dan kita memasuki poin yang ke-113. Qala rahimahullahu ta'ala, wa'lam rahimakallahu annahu laysa bainal 'abdi وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله تعالى أو يزيد في كلام الله أو ينقص أو ينكر شيئا مما قال الله أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتق الله رحمك الله وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين فإنه ليس من طريق الحق في شيء. Kata beliau rahimahullah, dan ketahuilah semoga Allah merahmatimu, bahwa tidak ada antara seorang hamba dan seseorang yang beriman sehingga menjadi kafir. Ai seorang beriman tidak akan menjadi kafir illa kecuali satu, ayyajhada syai'an mimma anzalahu Allahu ta'ala. Seorang mukmin akan menjadi kafir apabila dia menentang sesuatu dari apa yang Allah turunkan. Seorang hamba tidak akan, atau seorang mukmin tidak akan menjadi kafir kecuali apabila dia satu menentang sekecil apapun dari yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ayyazida fi kalamillah, dia menambah apa yang terdapat di dalam kalamullah, menentang sesuatu dari apa yang diturunkan oleh Allah, maknanya adalah mengingkari satu ayat saja atau satu surat dari surat-surat Al-Quran, walau qasirah, walaupun suratnya itu pendek. Atau dia menentang ayat kalimat min kitabillah, satu kalimat dari kitabullah dia tentang. Fahadha la syak yakfur. Orang yang seperti ini tidak ada keraguan lagi tentang kekafirannya. Ia satu ayat atau satu surah atau satu kalimat dari Al-Quran, apabila dia menentangnya, tidak ada keraguan pada orang tersebut akan kekafirannya. Atau dia menambah sesuatu di dalam firman Allah. Ya. Seperti yang dilakukan oleh kaum Syiah Rafidah. Menambah pada ayat. Atau menambah pada surat. Atau yazid fi nafsin. Dia menambah dalam satu nas. Seperti yang dilakukan oleh kaum Rafidah. Bagaimana contoh yang dilakukan. Mungkin semuanya sudah menghafal surat Al-Insyirah. Alif. Alam nashrah laka sadrak. Waja'alna aliyan sihrak. Ya. Kaum Rafidah barakallahu fikum. Menambah. Apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Dan bukankah kami telah menjadikan Ali sebagai menantumu? Hah. Ditambah barakallahu fikum. Ya. Yang ditulis oleh Syekh apa namanya, disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahullah. Apa yang dilakukan oleh kaum Syiah Rafidah. Pada ayat alam nashrah laka sadrak wa ja'alna aliyan sihrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu dan bukankah kami telah menjadikan Ali sebagai menantumu? Allahu Akbar. Maka ini kata beliau, hadza kufrun wala syak. Ini adalah perbuatan kufur barakallahu fikum tanpa ada keraguan. Au yangkus. Atau dia mengurangi. Mengurangi sesuatu dari Al-Quran. Atau membuang satu ayat dari Al-Quran. Atau yahdzib suratan, membuang satu surah di dalam Al-Quran. Fahada kufrun wala syak. Maka ini adalah perbuatan kufur dengan tanpa ada keraguan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kaum Rafidah kata beliau, mereka yansabuna hadhihi ziyada wa naqs kadzban wa zuran wa fujuran al ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kaum Syiah Rafidah menuding dan menuduh dengan dusta dan keji kalau para sahabat Nabi yang telah menambah dan mengurangi. Apa yang mereka tambah di dalam surat Al-Insyirah, mereka mengatakan ini dibuang oleh sahabat. Barakallahu fikum. Kenapa sampai mereka menisbatkan penambahan dan pengurangan itu kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in sallallahu alaihi wasallam? Liyukaffiruhum. Untuk mereka mengkafirkan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, padahal menambah dan mengurangi itu adalah perbuatan mereka. Tapi mereka menisbatkan, mengaitkan, menambah dan mengurangi itu adalah perbuatannya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Apa tujuannya? Untuk mengkafirkan para sahabat Nabi, kecuali ya ahlul bait dari mereka barakallahu fikum. Sallallahu salawat al-afiyah. Kejahatan dan kekejian yang mereka perbuat. Ya. Sekarang ini kan ya di negeri Iran barakallahu fikum. Jadi jangan sampai muslimin tertipu dengan dia nantang Amerika, dia nantang ini, dia nantang. Kejahatan Iran terhadap muslimin di seluruh dunia itu besar. Betapa sering barakallahu fikum menjadi sasaran Baitullahil Haram yang dilakukan oleh antek-antek Iran yang ada di Yaman. mereka mengirim barakallahu fikum, ya, apa namanya, bom apa? Rudal, ya. Mereka barakallahu fikum tidak belajar dari apa yang diperbuat oleh Allah Azza wa Jalla terhadap ashabul fil, tentara bergajah yang ingin melakukan pengerusakan terhadap Baitullahil Haram. Mereka tidak mampu barakallahu fikum bahwa di angqab Madinah itu malaikat-malaikat yang menjaga. Rahimani wa rahimakumullah, di pintu-pintu Madinah Rasul sallallahu alaihi wasallam Baitullahil Haram dijaga oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, kejahatan Syiah Rafidah ini sangat-sangat besar terhadap Islam. Termasuk seorang Syi'i Rafidilah yang telah memberikan masuk pasukan Holako untuk membumi hanguskan kota Baghdad karena ulah mereka barakallahu fikum. Ingat, perjalanan di depan. Ya, pelajaran di depan bagaimana ahlul bidah setelah melakukan pengerusakan dari dalam lalu membukakan pintu bagi musuh-musuh Islam untuk masuk menghancurkan orang-orang Islam. Oleh karena itu barakallahu fikum, adanya kebid'ahan dan ahlul bidah itu adalah kejahatan besar di dalam Islam. Jangan sampai kemudian barakallahu fikum seseorang kemudian memberikan kesempatan pada telinganya, pada matanya, apalagi pada pujian dan sanjungannya kepada ahlul bid'ah wal ahwa. Tidak boleh barakallahu fikum. Mereka merusak Islam dari dalam. Lalu nanti ketika ada sesuatu, mereka akan bukakan pintu buat musuh-musuh Allah Azza wa Jalla untuk menghancurkan orang-orang Islam. Beliau menyebutkan, ya, nanti beliau ingatkan di akhir syarah beliau, lupa terkait dengan sufi. Padahal sufi itu adalah termasuk orang-orang yang melampaui batas, gulunya luar biasa. Qala au yunkira syai'an mimma qala Allah, atau mengingkari sesuatu apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, sama dengan pembahasan menentang di atas. Atau kata beliau Syekh Rabi, al-imam menginginkan menentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang thabit di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Kata beliau, au syai'an mimma takallama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau menentang sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berbicara tentangnya. Mengingkari barakallahu fikum satu hadis, atau mengingkari hadis-hadis yang tentunya thabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ini jelas tentang kekufuran orangnya barakallahu fikum. Tidak ada beda apakah dia mengingkari atau mengingkari hadis-hadis ahad atau mengingkari hadis-hadis mutawatir barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Namun sebagian ulama ahlul hadis mengatakan la yukaffiruhu, dia tidak mengkafirkannya. Sebagiannya mengatakan kafir. Kenapa yang mengatakan tidak kafir di saat menentang hadis? Banyak alasannya. Ada uzur padanya. Atau mungkin dia memandang hadis itu barakallahu fikum tidak sahih. Ya. Atau pada hadis itu illah penyakit. atau yang sejenisnya. Nah, dengan alasan ini sebagian ulama tidak mengkafirkannya orang yang menentang hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis ahad, barakallahu fikum. Ya. Namun beliau mengingatkan perkara-perkara ini tidak boleh seorang muslim untuk masuk sedikit pun di dalamnya. Barakallahu fikum. Karena akan berakibat kufur kepada Allah Azza wa Jalla dan keluar barakallahu fikum dari daerah al-Islam. Kafirnya seseorang yang menentang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam disyaratkan. Satu, dia jahil. Kejahilan dia ini mungkin disebabkan hadithu al-ahd bil Islam. Baru saja dia pindah dari negeri Islam, baru pindah dari kekufuran menuju Islam. Kan akan banyak jahil padanya. Bila dia melakukan pengingkaran terhadap sesuatu yang itu bagian dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka tidak dikafirkan. Au nasha'a fi badiyatin ba'idatin anil ulama, atau dia tumbuh berkembang di daerah atau negeri yang jauh dari al ulama. Ya. Lalu dia mengingkari satu hadis atau sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum sampai kepadanya hujjah, maka ini dimaafkan karena kebodohannya. Ya. Dimaafkan karena kebodohannya. Tapi walakinnahu yu'allam, dia harus diajari, harus diberitahukan. Fa in asarra ala ra'yihi kafara. Setelah diberitahukan, setelah diberikan hujjah padanya, lalu dia asar terus menerus di atasnya, di atas pengingkarannya, maka dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in alima wastafada falhamdulillah. Kalau dia mengetahui kemudian dia mengambil faedah darinya, alhamdulillah. Namun tujuannya adalah bagaimana memberikan bimbingan kepada manusia. Tidak segera menghakimi mereka, tetapi harus mencari barakallahu fikum sebab alasan kenapa dia menentang hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, tadi disebutkan di atas, mungkin dia berpendapat hadis ini tidak sahih. Mungkin dia berpendapat hadis ini ada illahnya, sahih, tapi ada illahnya menurut dia barakallahu fikum, atau yang semisal dari itu. Maksudnya, kalau sudah berbicara tentang hukum mengkafirkan seseorang, tidak ada yang paling hati-hati padanya dari ahlus sunnati wal jamaah. Ya. Jadi sebelum barakallahu fikum dia mengkafirkan, dia mengambil a'dzar sebanyak-banyaknya. Udzur, sampai kemudian dia iqamatul hujjah alaihi, menegakkan hujjah padanya, menyampaikan barakallahu fikum hujjah. Nah, di saat dia musir terus menerus di atas kepengingkarannya, setelah hujjah sampai, baru mengatakan hadza rajul kafir, dia benar-benar menentang dan mengingkari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tujuannya utama adalah hidayatun nas. Ya, memberikan bimbingan barakallahu fikum kepada manusia. Kemudian beliau menyebutkan di dalam matan, fattaqillah rahimakallah wanzur li nafsi wa iyyaka wal ghuluwa fid din fa innahu laysa min tariqil haqqi fi syai. Bertakwalah engkau kepada Allah, semoga Allah merahmatimu. Lihatlah periksalah dirimu. Dan berhati-hatilah engkau dari sifat melampaui batas dalam agama. Karena sikap melampaui batas ini bukan jalan kebenaran sedikit pun, barakallahu fikum. Beliau menjelaskan rahimahullah, sifat ghulu telah diperangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengancam, mencela, mengutuk orang-orang Nasara dan selain mereka karena sifat berlebih-lebihan dalam agama. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Wahai ahlul kitab, jangan kalian melampaui batas pada agama kalian. Dan jangan kalian mengucapkan tentang Allah kecuali dengan al-haq, kata Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Termasuk sifat ghulu orang-orang Nasara adalah menjadikan Nabi Isa alaihi salatu wassalam sebagai ibnullah. Barakallahu fikum. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha. Trinitas. Sesungguhnya telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah ketiga dari yang tiga. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Ya. Barakallahu fikum. Mereka menjadikan Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah ilah. Ibunya sebagai ibunya ilah. Barakallahu fikum. Laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibnu maryam. Sungguh telah kufur orang-orang yang mengatakan Allah adalah Masih ibnu Maryam. Ini ghulu terhadap barakallahu fikum Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka beliau mengingatkan bahwa ghulu fil ashkhas, sifat ghulu pada individu orang, menyikapi seseorang berlebihan, barakallahu fikum, tajurru ila hadal kufur, akan bisa menggeret kepada, barakallahu fikum, kekufuran. Sebagaimana ghulunya kaum Nasara terhadap Isa alaihissalatu wassalam, sehingga mereka menjadi kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang Yahudi, kalau tadi Nasara, orang-orang Yahudi ghalau fi Uzair, telah melampaui batas berlebih-lebihan dalam mensikapi Uzair. Wa qalu ibnallah. Mereka mengatakan Uzair itu adalah putranya Allah. Subhanallah. Lebih dari itu, Allah Azza wa Jalla mencela tentang sikap gulunya Yahudi dan Nasara terhadap ulama mereka. Karena sikap berlebihan mereka inilah menggiring mereka kepada kekufuran. Dan ini tidak menutup kemungkinan akan ditiru oleh orang-orang Islam terhadap ulama mereka. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Mereka telah menjadikan ulama-ulama mereka Yahudi dan pendeta-pendeta mereka Nasara Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini disebabkan karena sifat ghulu terhadap al-ashkhas, individu orang. Dan ini sangat berbahaya, barakallahu fikum. Akan bisa menggiring, menggeret seseorang untuk kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam tafsir ayat ini, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum, kata beliau, innal ladhi yattabi'u syakhsan fi tahrimil halali wa tahlilil harami wa huwa ya'lamu anna matbu'ahu qad baddala fahadha kafir. Sesungguhnya seseorang yang mengikuti individu dalam hal mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, dan dia mengetahui kalau yang diikuti itu telah melakukan baddal, telah merubah, barakallahu fikum, baddala, fahadha kafir, maka orang tersebut adalah kafir, barakallahu fikum. Beliau menjelaskan, Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, namun syaratnya dia kafir di saat mengikuti ulama tersebut dalam hal menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, syaratnya ayyakuna ya'lam, dia mengetahui, berilmu. Amma idza kana jahilan, adapun jikalau dia jahil dan dia tidak mengetahui kalau sang alim ini, sang ulama itu menukar, mengganti agama Allah, ma yukaffar, orang yang seperti ini tidak, barakallahu fikum, dikafirkan. Tapi ingat, kata beliau, yu'allam wa yubayyanlah, harus dijelaskan padanya, harus diajarkan. Fa'idha al-sarra, kalau dia terus-menerus di atas itu, yakfur, maka dia kafir. Karena dia telah mengharamkan yang dihalalkan dan menghalalkan yang diharamkan itu tashri', sebuah syariat, barakallahu fikum, pensyariatan tidak boleh dilakukan kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ini adalah sikap kehati-hatian. Dari sini kita mengetahui bahwa ternyata orang-orang jahil itu tumbal, dijadikan tumbal oleh orang yang punya kepentingan, barakallahu fikum. Ya. Orang ingin menjadi tinggi di masyarakat, sudah manfaatkan orang-orang jahil. Cepat Anda menjadi orang tinggi, disanjung, dipuji, dielu-elukan. Apalagi kalau sudah tuan guru nyalonkan diri jadi apa? Jadi bupati, ini itu, sudah, subhanallah. Benar-benar jadi tumbas, barakallahu fikum. Dalam semua hal. Sekarang yang punya banyak kepentingan adalah tukang sihir. Yang jadi tumbalnya orang bodoh yang tidak mengerti agamanya. Para dukun-dukun, para normal, yang menjadi tumbalnya adalah orang-orang bodoh lagi. Berarti kebodohan itu, kata Imam Ibnu Qayyim, da'un 'idhal, sebuah penyakit yang kronis, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Kalau saja maaf-maaf ya. Dalam urusan dunia, kita mau bangun rumah, mau ini, mesti kan dicari tukang yang bisa melakukan itu. Dalam urusan dunia, untuk menuju sebuah natijah yang baik, keberhasilan, kelulusan, disyaratkan ilmu harus dimiliki. bagaimana lagi kaitannya dengan kehidupan akhirat barakallahu fikum. Ya, oleh karena itu disinilah kedudukan orang-orang yang berilmu tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya akhi, dia belajar di pondok pesantren, ya kurang semuanya. Cukup. Anda selamat buat diri Anda. Dengannya Anda membimbing istri dan anak. Sudah. Itulah yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum ahlikum nara. Karena tidak ada tuntutan dalam agama, setiap yang pondok pesantren, keluar pondok pesantren, harus jadi syekh, harus jadi ustadz, harus... Tidak ada itu semua. Artinya kita belajar ilmu untuk keselamatan diri kita sendiri. Kalau Allah bukakan peluang untuk bisa menyampaikannya, alhamdulillah. Makanya sekurang-kurangnya anak kita, apabila dia belajar, barakallahu fikum, kita harus. Karena kita tidak bisa memaksakan anak kita. Harus jadi ini. Harus jadi itu. Oh, tidak bisa. Semuanya perjalanan hidup dia. Sebagaimana perjalanan hidup kita. Di tangan Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Tapi dia belajar ilmu agama. Dia berbekal ini. Inilah yang akan menyelamatkan dia barakallahu fikum. Dan ini yang kita dukung. Kita terus mendukung diri kita, mendukung siapapun untuk belajar ilmu agama. Rahimani wa rahimakumullah. Ini kaitannya dengan Yahudi dan Nasara. Gulu mereka. Sekarang terkait dengan al-gulu. Rasul alaihi salatu wassalam telah memperingatkan umatnya dengan mengatakan, iyakum wal ghuluwa fid din. Hati-hati kalian, kata Rasul alaihi salatu wassalam, dari sikap berlebih-lebihan dalam urusan agama. Kan kita sudah mendengar ayat hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan, innad dina yusrun wa lay yushaddid ad-din illa ghalaba. Agama ini gampang. Agama ini mudah. Tidak ada yang memberatkan diri, menyulitkan diri, apalagi ghulu di dalamnya. Kecuali tidak akan sanggup dia lakukan. Ya. Betapa banyak orang-orang, maaf-maaf, stres. Di saat dia mengkaji ilmu filsafat. Gila. Karena mendalami ilmu filsafat. Karena melampaui batas. Allah Azza wa Jalla menurunkan syariatnya mampu akal ini untuk mencernanya. Sehingga Allah berikan beban kepada mereka yang berakal. Maka di saat keluar dari apa yang disyariatkan oleh Allah. Karena melampaui batas. Kan ini sudah di luar kemampuan akal. Wajar kalau gendam. Ya, stres barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah, nas'alullah salamatul afiyah. Beliau mengatakan, fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fitti. Sesungguhnya telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap berlebih-lebihan di dalam agama. Mata qala hadza, kata Syekh, ia menambah keterangan. Kapan Rasulullah mengucapkan kalimat ini? Kapan? Di saat ultuqitat lahu hasayatun liyarmiya biha. Beliau mengucapkan ini di saat diambilkan beberapa kerikil-kerikil untuk beliau melempar jumrah. Faja'ala yanfuduhunna fi kaffi. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang fuduhun, membersihkan, ya, ima dengan apa namanya, atau dengan tangan dibersihkan, ya, kerikil-kerikil tersebut. Wa yaqul, kemudian beliau mengatakan, amsal haula farmu, seperti batu seperti inilah kalian melempar dengannya. Thumma qala ya ayyuhan nas, iyyakum wal ghuluwa fid din. Fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Wahai segenap manusia, hati-hati kalian dari sikap berlebih-lebihan di dalam agama. Sesungguhnya telah membinasakan orang-orang sebelum kalian itu ghulu dalam urusan agama. Allahu Akbar. Beliau menjelaskan hafizahullah. Kalau Rasul alaihi salatu wassalam melarang sifat ghulu berlebih-lebihan dalam ukuran al-hasoyat, ukuran besarnya kerikil untuk melempar jumrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melebihi allati turma bihal jimar. Bagaimana lagi bima huwa a'zamu minha min umur dinil ukhra. Bagaimana lagi kalau pada sesuatu yang itu lebih besar dari dalam urusan agama. Fakaifa bil ghulu fil ashkhas wal iyadu billah. Bagaimana lagi kalau bersifat ghulu fil ashkhas dalam individu orang. Ini barakallahu fikum pelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah kerikil kecil diambilkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian jangan menambah dari ukuran ini. Ya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagaimana lagi kalau dalam urusan barakallahu fikum apa namanya? Urusan besar agama, manhaj contohnya. Anda barakallahu fikum ketika keluar dari manhaj menganggap ini adalah bagian dari manhaj, lalu engkau lakukan, engkau berjuang untuknya, berarti ini adalah kekeliruan yang sangat fatal, kesalahan barakallahu fikum. Lalu engkau bangun padanya al-wala wal-bara, padahal salah, keliru. Keluar dari tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, dibangun di atasnya al-wala wal-bara. Kan ini ghulu barakallahu fikum. Maka sikap ghulu telah menjadikan terjatuh Bani Adam di dalam kesyirikan. Ghulu pada individu orang barakallahu fikum. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian menyanjungku, memujiku berlebihan. Sebagaimana sikap berlebihan kaum Nasara terhadap Isa ibn Maryam. Mengatakan Isa ibn Maryam anaknya Allah. Saya ini fa innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluhu. Cukup. Ya. Ini pada individu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada individu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berlebihan telah terjatuh di dalam kekufuran dan kesyirikan. Beliau barakallahu fikum terakhir menyebutkan, ya dzakartur rafidah, saya telah menyebutkan ghulunya kaum rafidah, walam adzkur sufiyah, saya enggak menyebut ghulunya kaum sufiyah. Beliau mengatakan adapun sebagian kaum sufi ghalau fil auliyai hatta taqadu fihim annahum ya'lamunal ghaib. Saya telah menyebutkan ghulunya Syiah Rafidhah, ya, dan saya tidak menyebutkan sikap melampaui batasnya kaum Sufiyah. Sebagian kaum Sufiyah melampaui batas terkait dengan al-awliya, para wali. Mereka meyakini kalau para wali itu ya'lamunal ghaib, mengetahui tentang ilmu al-ghaib, wa yatasarrafuna fil kaun, mereka berbuat pada alam ini. Na'udzubillahi min dzalik. Wa banau, mereka bangun, mereka perhias kuburan-kuburan orang yang mati dari mereka. Setelah itu syaddur rihal ilaihi, bergegas satu menyiapkan segala kebutuhan untuk keperluan syadurrihal mengunjungi makam tersebut. Wa tawafu biha. Mereka tawaf padanya barakallahu fikum. Lebih dari itu kata beliau, mereka meyakini bahwa masyhad itu bisa tughithul makrubin, tempat kuburan di makamnya wali tersebut menurut mereka mampu membebaskan orang-orang yang ditimpa oleh malapetaka. Wa tunqidhu man tanazzala bihim asyada'ib, akan bisa membebaskan orang yang ditimpa oleh malapetaka. Sungguh ini sikap ghulu yang akan mengantarkan kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimanapun bentuknya, di saat seseorang menyikapi orang lain dengan berlebih-lebihan, ini sangat berbahaya, harus dibuang jauh-jauh pada diri kita. Ya, dia sebagai alim ulama, ia yukhad wa yutrak min kaulihi, diambil ucapannya, ditinggalkan ucapannya. Ya, dia adalah duat min duatis sunnah luar biasa, yukhad min kaulihi wa yutrak, ucapannya diambil apabila yuafikil haq, mengikuti atau mencocoki kebenaran, dan dibuang ucapannya di saat menyelisihi barakallahu fikum kebenaran rahimani wa rahimakumullah. Ya, nah, karena akan berbahaya di saat kita berpenyakit ghulu atau ta'assub, membahayakan diri kita sendiri, membahayakan dunia kita, membahayakan agama kita. Lebih dari itu, kita akan barakallahu fikum tidak menerima kebenaran yang datang dari orang yang tidak kita fanatikkan. Kita akan buang. Berikutnya, kita akan berbuat zalim kepada yang menjadi lawan khilafnya orang yang kita fanatikkan. Kita berbuat zalim. Ini tidak diperbolehkan barakallahu fikum. Kita perlakukan siapapun dia sebagai manusia biasa, yukhad wa yutrak, ucapannya diambil apabila muwafaqalil haq, dan dibuang apabila menyelisihi barakallahu fikum al-haq. Karena ini adalah yastajriyannakumus syaitan, sikap ta'assub kemudian ghulu, ini adalah perbuatan setan untuk menggeret seseorang menuju bahaya yang lebih laten lagi. Nas'alullah salawat al-afiyah. Terus kita belajar, belajar dan belajar untuk memperbaiki diri, memperbaiki perjalanan kita. Tantangannya sangat besar untuk sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin hari semakin berat, semakin hari semakin berat. Barakallahu fikum. Kita jadikan modal ilmu kita ini untuk menolong, membantu dan menopang kita. Terus perbaiki keikhlasan kita. Barakallahu fikum. Di dalam belajar padanya, dan terus memupuk semangat untuk belajar agama Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.